Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rusuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang cerdas, tuan-tuan, kembali kita hadir dalam presentasi seri Tarbiyah Islamiyah. Insya Allah ini adalah kelanjutan daripada seri-seri yang sebelumnya, yang masih dalam rangkaian dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Seri Tarbiyah Islamiyah ini adalah merupakan seruan dakwah ilallah. Dakwatu ilan nas libadillah, yaitu menyeru manusia semuanya, siapapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia, dimanapun ada dia berada, libadillah, supaya menyembah Allah. Libadillah wahdah, supaya menyembah kepada Allah semata. La tusyrika billah, la tusyrika billah, tidak mensekutukan Allah, ya, dengan apapun juga. Memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi daripada kehidupan kita di dunia ini, kehidupan manusia di dunia ini. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan taujih, wahai Mu'adz, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya, terhadap manusia? Mal haqqullah ilal ibad? Maka kemudian Mu'adz, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Maka Rasulullah menjawab, ya, memberikan tahu bahwa hak Allah kepada hambanya, kepada manusia adalah ibadullah la tusyrik billah bisyain. Ibadil wahdah la tusyrika billah, yaitu intinya adalah hanya menyembah kepada Allah, ya, semata, dan tidak mempersekutukan dengan apapun selain Allah. Artinya menghambakan diri, menyembah, tunduk, patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya, apa hak hamba kepada Allah? Ya. Maka Rasulullah menjawab, ya, maka Mu'adz bin Jabal juga menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah kemudian menerangkan, ya, hak hamba, hak manusia kepada Allah adalah apabila dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga, hanya menyembah kepada Allah, maka Allah, ya, hak hamba itu adalah tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Mulai 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Liman yasha wa man syrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu orang-orang yang mati dalam kondisi menyembah selain Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, itu mempersekutukan, atau bahkan menyembah selain Allah, tidak mau menyembah Allah. Nah, ini adalah kategori musyrik, kafir. Ya. Dan dia mengampuni dosa selain itu, bagi siapa yang dikendakinya, yang dia kendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi, satu kesesatan yang paling jauh. Karena orang yang mempersekutukan Allah itu semua amal-amalnya, semua usaha, jerih payah, kerja keras, perjuangan hidupnya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam hadis qudsi, ya, riwayat dari Muslim, dalam sebuah hadis qudsi, ya, disebutkan haddatsani Zuhair ibn Harb, haddatsana Ismail ibn Ibrahim, akhbarana Rauhu ibn Qasim anil Ala'i ibn Abdurrahman ibn Yaqub an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'baraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim, sahih Muslim, otentik. Dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, karena ini adalah firman Allah tapi diriwayatkan oleh Rasulullah, maka disebut hadis qudsi. Ya. Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu. Jauh dari persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amal, usaha, perjuangan, sementara dia mempersekutukan aku dalam amalnya itu dengan yang selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya yang disekutukan denganku itu. Nanti di akhirat, manusia dikelompokkan berdasarkan apa yang disembahnya. Manusia dikelompokkan berdasarkan apa yang dipuja, disembah, diibadahi. Maka mereka yang menyembah bulan, satu golongan. Ya. Yang menyembah matahari, satu golongan. Yang menyembah jin, satu golongan. Yang menyembah malaikat, satu golongan. Yang menyembah Yesus, ya, salib, ya, patung, salib Yesus atau Bunda Maryam, satu golongan. Yang menyembah Brahma Siwa, satu golongan. Yang menyembah dewa-dewa, satu golongan, satu golongan. Nah, kemudian yang menyembah Allah semata, itu juga satu golongan. Maka, semua yang menyembah selain Allah, digiring ke dalam neraka. Digiring ke dalam neraka. Yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung, digiring ke dalam neraka bersama dengan patung-patung itu. Nah, nanti mereka yang menyembah selain Allah, maka yang disembah itu, ya, contohnya adalah menyembah Yesus, ya, Yesus dianggap sebagai anak Tuhan, disembah di dunia ini, diibadahi, disanjung, dijadikan pengharapan, dan sebagainya, satu-satunya pengharapan, juru selamat, maka nanti Allah akan bertanya kepada Yesus, Isa alaihissalam. Isa alaihissalam, Isa binti Maryam. Apakah engkau, wahai Isa, yang telah memerintahkan manusia untuk menyembah engkau dan juga menyembah ibumu? Maka kemudian Isa berlepas diri. Subhanallah, Allah Akbar. Subhanallah, ya Maha Suci engkau Allah. Saya tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah diriku. Bahkan tidak ada terbersih dalam hatiku sedikit pun untuk menyuruh mereka menyembahku. Dan engkau Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Jadi Isa ya, itu berlepas diri dari penyembahan manusia. Kenapa? Karena memang yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah adalah penguasa seluruh kehidupan. Kehidupan di dunia ini, kehidupan di alam kubur, kehidupan di akhirat. Kehidupan kita sebelum di dunia ini, ya, di alam kandungan, di alam roh, dan juga kehidupan setelah kita mati, ya, di alam kubur, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti hari berbangkit, dikumpulkan seluruh makhluk oleh Allah dalam suatu tempat, di padang mahsyar, kemudian sampai, ya, akhir kehidupan, yaitu surga dan neraka. Ini semuanya adalah penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Malikul Haq, ya. Ialah Allah sebagai raja yang sesungguhnya yang sejati. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi seri Tarbiyah Islamiyah hadir dalam rangka untuk menyeru kita semuanya, ya, termasuk diri saya menyeru diri saya, karena ketika saya berbicara yang paling dekat telinga yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya, sehingga saya adalah orang yang paling dekat dengan seruan itu, dan sejogianya saya adalah orang yang terdepan di dalam menjalankan apa yang saya serukan kepada orang lain. Bismillah, insyaAllah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Kita mohon kepada pertolongan kepada Allah untuk diberikan taufik, hidayah, bimbingan, ya, kekuatan. Jadi seri Tarbiyah Islamiyah adalah menyeru manusia dengan pokok-pokok kehidupan. Yang pertama adalah mengenalkan kerangka kehidupan. Dimensi kehidupan kita ini. Kita dari mana seharusnya kita melakukan apa dan mau kemana. Kita dulu tidak punya wujud apapun. Kita dulu di alam kandungan rahim ibunda kita. Sekitar 9 bulan. Kemudian Allah takdirkan kita di dunia ini, ya, menjadi seorang bayi yang tidak memahami, tidak mengetahui, bahkan tidak bisa melihat. Ya. Kita sudah bisa mendengar, tapi belum bisa melihat. Kemudian Allah berikan rezeki, ya, memberikan pengetahuan, kemampuan panca indera kita, alat-alat tubuh kita, organ tubuh kita berkembang. Semuanya adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang yang mengontrol, mengatur, memperkembangbiakkan sel-sel tubuh kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam sel-sel, di dalam daging kita, di dalam tulang kita, di bawah kulit kita. Metabolisme pencernaan di dalam perut kita pun kita tidak bisa mengontrol. Tapi itu atas kekuasaan Allah, ya. Atas takdir Allah, maka kita tumbuh dari seorang bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, pemuda menjadi orang dewasa. Dan setelah itu kita akan mati. Setelah tua kita akan mati secara normal, ya. Walaupun seringkali kita dapatin orang yang mati meninggal tiba-tiba karena kecelakaan, karena bencana itu dan sebagainya. Nah, kita lahir itu bukan atas kemauan kita. Tapi itu adalah atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Allah yang menentukan, ya, di mana kita lahir, kapan kita lahir. Bagaimana bentuk fisik kita, Allah yang mengatur, yang membentuk. Semua makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan, binatang, ikan, tumbuh-tumbuhan, semuanya yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur, yang membentuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah objek. Nah, memahami kita adalah objek, maka kita paham bahwa kita adalah lemah, tidak berkuasa. Bahkan kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam perut kita. Sistem pencernaan, sistem metabolisme tidak bisa kita kontrol. Sistem peredaran darah, sirkulasi darah dari ujung kaki sampai kepala juga tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Panca indera kita, ya, penglihatan, pendengaran, ya, ucapan, mulut. Kemudian gerak tangan, kaki. Dan itulah nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tanya bentuk hidung kita, ya, jenis rambut kita, warna kulit kita. Ya. Tidak, Allah tidak tanya. Ya, tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang diminta pertanggungjawaban adalah apa yang ada di bawah kontrol kita, ya. Termasuk keimanan kita, keyakinan kita, ya. Tujuan hidup kita, kemauan kita, selera kita, perilaku kita, karakter kita. Ini semuanya adalah di bawah kontrol kita. Maka nanti Allah akan menanyakan apa yang di bawah kontrol kita. Karena apa? Karena di dunia ini kita diberi kebebasan oleh Allah. Kita diberi kebebasan oleh Allah untuk menggerakkan panca indera kita, organ tubuh kita yang kita bisa kendalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah tidak akan menghalang-halanginya. Itu adalah sunnatullah. Tetapi Allah juga yang menentukan batas akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Dengan kematian. Siapapun diri kita tidak ada yang tahu di mana kita akan mati dan kapan kita akan mati. Sama dengan, ya, kita tidak berkuasa menentukan kelahiran, tempat kelahiran dan waktu kelahiran kita. Karena itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami ini, ya, memahami ini kita sadar, yakin bahwa kita ini manusia adalah objek yang lemah, ya, ya, yang tidak pantas kita sombong. Nah, makna daripada kematian adalah meninggalkan semua apa yang ada di dunia ini, yang telah diraih. Ya. Rumah, gedung, jembatan, sarana fisik, materi, peralatan rumah tangga, kendaraan, status sosial, gelar, pangkat, jabatan, itu semuanya kita tinggalkan ketika kita mati. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Maka karena apa yang ada di dunia ini adalah akan kita tinggalkan, pasti. Maka dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan sesuatu yang kehidupan yang sejati. Bukan kehidupan yang sejati. Tapi ini adalah kehidupan yang sementara. Nah, kita akan mati dan kemana kita akan mati? Maka kita dari Allah, kita ditakdirkan hidup di dunia oleh Allah, dibentuk oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Semua manusia ketika mati, dia kembali kepada Allah dan Allah akan memperhitungkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang merupakan kehidupan yang sangat menentukan nasib kita di kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati ada kehidupan. Itu adalah disebut alam kubur, alam barzah. Semua orang yang sudah mati itu sekarang di alam kubur, alam barzah, dinding penyekat. Dari manusia pertama, Adam alaihissalam, sampai orang yang baru meninggal beberapa detik yang lalu, itu semuanya ada di alam kubur. Mereka di alam kubur sampai kapan? Sampai menunggu hari kiamat. Sampai menunggu hari berbangkit. Hari kiamat itu adalah hari di mana diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Saat ini, sekarang ini, malaikat Israfil itu penglihatannya selalu tertuju kepada Arsy Allah. Arsy Allah, tempat Allah bersemayam. Itu diceritakan oleh Muhammad Rasulullah SAW, 14 abad lampau. Jadi ketika peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah diperjalankan ke langit, ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah Muhammad SAW itu melihat bentuk asli daripada malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil itu waktu itu matanya selalu tertuju kepada Arsy Allah, menunggu perintah untuk meniup sangkakala yang dimulai dengan tanda dimulainya hari kiamat besar. Nah, penglihatan malaikat Israfil tidak berpaling sedikit pun dari Arsy. Karena apa? Karena takut kalau berpaling sedikit maka khawatir menyalahi perintah Allah, yaitu ketika diperintahkan itu kemudian terlambat walaupun cuma sedetik dua detik. Jadi sejak 14 abad lampau itu malaikat Israfil sudah siap meniup tak sangkakala. Nah, kita apakah kita siap menghadapin hari besar, yaitu hari kiamat, hari hancurnya bumi langit jagat raya ini, dan kemudian Allah akan kumpulkan, Allah akan bangkitkan semua makhluk yang pernah Allah jadikan, semua hewan, binatang, ikan yang kecil, yang besar, burung, semua manusia dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di muka bumi, semua jin, semua malaikat, Allah kumpulkan semuanya. Dan disitulah maka berlaku pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mencatat semua perbuatan manusia. semua gerak-geriknya, semua apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang di dalam hatinya, apa yang diinginkan, apa yang diyakini, ya. Apa yang diinginkan, apa yang diselerakan. Itu semuanya Allah catat. Dan kemudian Allah kabarkan kepada seluruh manusia. Maka Allah Maha Al-Latiful Khabir. Allah adalah Wal-Latiful Khabir. Allah itu Maha Halus dan Maha menyampaikan informasi, ya, kabar. Maka kita perlu memahami itu. Dan Allah adalah Maha Adil. Al-Adlu. Allah Maha Adil artinya apa? Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada manusia, kepada makhluknya. Nanti pengadilan Allah adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Kuat, Allah Maha Mengetahui. Pengetahuan Allah itu meliputi segalanya. Kekuatan Allah tak terkirakan. Dan Allah Maha Kuat. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ini adalah hari besar. Hari kiamat itu hari-hari besar. Dan untuk itulah maka semua manusia itu harus harus mempersiapkan diri. Dan semua para nabi, para rasul yang ditulis Allah SWT itu memperingatkan umatnya, manusia, supaya mempersiapkan diri untuk kejadian hari kiamat, hari yang besar, di mana kehidupan itu nanti akan beda sekali dengan kehidupan sekarang ini. Dan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Nah, makanya orang yang beruntung adalah orang yang mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi kehidupan abadi di yaumil akhir, hari kiamat itu. Nah, Islam agama dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk manusia. Satu-satunya agama yang Allah ridai adalah Islam. Inna dina inda Allah Islam. Sebenarnya din, agama, jalan hidup yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Islam. Maka kita menyeru manusia kepada Islam. Islam adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Makna daripada La ilaha illallah adalah, ya, makna bahwa Allah saja yang harus kita sembah, Allah saja yang harus kita ikuti, patuhi, ya, Allah saja yang tempat kita serahkan loyalitas, kesetiaan hidup kita. Maka Islam melarang seseorang untuk loyal, ya, kepada sesuatu selain Allah. Loyal kepada penguasa, yang dimana penguasa itu tidak loyal kepada Allah. Loyal kepada sanak familinya, dimana sanak familinya ini tidak loyal kepada Allah. Nah, jadi Allah itu Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha mengatur hambanya. Nah, jadi setelah memahami kerangka kehidupan ini, ya, maka kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri. Apapun yang kita lawan tidak bisa menghindarkan diri dari takdir kita, kenyataan kita bahwa kita ini sebagai manusia, ya, sudah ditakdir Allah. Dan kita ini adalah pilihan. Kenapa? Karena ketika bapak kita, ya, ya, mengeluarkan jutaan sperma, ya, dan hanya satu yang bisa membuahi ovum ibunda kita. Kita adalah pilihan dari jutaan sperma tersebut. Maka ketika kita memahami tentang kerangka kehidupan ini, maka kita akan hidup sungguh-sungguh. Ya. Oleh sebab itu maka hidup di dunia ini itu adalah hidup yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hidup di dunia ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mempersiapkan diri dengan bekal untuk memulai perjalanan hidup yang kekal abadi di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita sudah mati, kita masuk alam kubur, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki keimanan, memperbaiki amal soleh, memperbaiki perbuatan, keyakinan, ya, dan sebagainya. Semuanya sudah selesai, ya, dan waktu itu hanya tersedia ketika kita hidup di dunia. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'iba. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Dalam surat Qaf, ya. Dan tidaklah aku ciptakan langit dan bumi ini dan semua yang ada di sini itu la'iba. La'iba itu adalah main-main, ya, persaudara. Tidak main-main. Tetapi Allah ciptakan semuanya itu, ya, langit dan bumi dan seisinya adalah bil haq, dengan hak. Walakin aksarana silayalam, tetapi kebanyakan manusia memang tidak memahami. Sehingga banyak manusia mengartikan bahwa hidup, ya, di dunia ini cuma sekali, ya, dan disinilah kita tempat untuk berpesta, berpoya-poya, ya, bersenang-senang, mencari kesenangan duniawi. Tujuan hidup adalah bagaimana supaya kita hidup makmur, sejahtera, ya, terlimpahkan dengan banyak rezeki, banyak kesenangan hidup. Di sana senang, di sini senang, ya, hai, ya, yu. Kemudian hidupnya senang, senang, senang, senang. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia ini. Tertipu oleh kehidupan dunia ini. Maka jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Saudaraku yang budiman atau jelas, Allah berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyarat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ta'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ada juga yang oleh hewan ternak. Hingga apabila keindahan bumi itu telah sempurna dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, bisa memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya itu seperti tanaman yang sudah disabit. Ya, sudah disabit, sudah dipanen, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan, kebesaran kami kepada orang-orang yang beriman. Jadi kehidupan dunia ini sesuatu yang memang kelihatannya menyenangkan. Ya. Daya tariknya banyak. Tapi ingat, ini semuanya adalah kehidupan sementara, kehidupan yang temporer, bukan kehidupan yang sungguhnya. Rasulullah bersabda dalam perang Uhud, ya, dalam di tengah-tengah perang Uhud ketika dalam perang Khandaq, ya, perang Khandaq, ya, ketika Rasulullah dan para sahabat itu menggali Khandaq, parit, ya. Maka Rasulullah bersabda, ya, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati. Ya. Maka orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Dengan apa? Ya, dengan modalitas ketika di dunia ini. Jadi menjadikan dunia ini kita manage, kita atur supaya apa? Supaya menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Nah, supaya amal kita diterima di akhirat, maka kita pertama tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah mengenal Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang diserahkan loyalitas, ketundukan, kepatuhan, ketaatan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah, ya. Nabi Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Ya. Maka kita samina wa ta'ana, kita dengar, kita taat, kita paham, kita taat, kita ikuti. Ya. Maka kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makna daripada Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Menjadikan Allah sebagai sesembahannya, menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang disembah, yang diagungkan, yang dipuja, yang diserahkan penghambaan, kesetiaan, ketundukan, loyalitas. Dan kemudian mengingkari taugut. Ya. Taugut itu adalah segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah, itu taugut. Ya. Taugut bisa dalam setan, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk status sosial dan sebagainya. Nah, maka kita hilangkan sifat taugut. Saudaraku yang budiman tercerdas. Jadi demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berpikir. Ya. Jadi dalam ayat ke-24 surat Yunus tadi, Allah berfirman, kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang bisa berpikir. Berpikir. Ya. Nah, inilah, maka penting sekali kita berpikir, merenung. Ya. Saudaraku yang budiman, saudara-saudara, sudah 14 abad kita ya, terpisah dari masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sudah, dan karena Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul terakhir, maka wahyu, ya, ketika beliau wafat tidak ada wahyu lagi. Selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tidak ada wahyu lagi sampai hari kiamat. Maka sementara kita tetap diwajibkan untuk berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridho oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa berada jalan lurus sementara wahyu tidak ada? Tidak ada bimbingan wahyu. Ya. Nah, ini wahyu ada, ya, yaitu Al-Quran. Ya. Bahkan Al-Quran adalah lengkap, ya, lengkap, ya, kumpulan, ya, wahyu Allah lengkap, ya, lengkap dan paripurna. Beda dengan zaman ketika para sahabat dulu hidup bersama Rasulullah, wahyu itu turun, ya, secara berkesinambungan, bertahap. Ya. Itu karena apa? Karena ayat Allah itu diturunkan dalam konteks tertentu, dalam situasi kondisi tertentu, untuk menjelaskan kehidupan manusia real, secara real. Ya. Maka Islam itu, ya, tarbiyah Islamiyah itu mengajarkan kita supaya kita mengenal Al-Quran dibarengi dengan mengenal Sirah Nabawiyah, mengenal asbabun nuzul, mengenal latar belakang dari diturunkannya ayat Al-Quran itu, supaya kita tahu paham konteksnya untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, insya Allah demikian sebagai pengantar. Kita akan lanjutkan lagi dalam seri Tarbiyah Islamiyah. Ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahaminya, dan kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, ya. Hanya mencari ridha Allah, insya Allah. kita akhiri. Mohon maaf kalau ada khilafan. Astagfirullahaladzim. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.